la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kembang berkembang berkembangkah cinta ini yang telah lama menduduki dan bertata di dalam sanubari. Dapatkah bersemi tanpa menjalin kasih, hanya bahasa cinta dari hati ke hati. Kembang berkembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertata di dalam sanubari. Hanya bahasa cinta dari hati.